Nah, sekalian, ini terakhir, tolong tolong Hizbut Tahrir, ya, I love Hizbut Tahrir, ya. Ya, itu bidiklah masalah yang cerdas, buka Al-Quran, konfrontasikan dengan kenyataan dunia, insya Allah we are on the right track. Jangan mudah dikibulin oleh ya oleh Islam itu. Syariat Islam itu bukan untuk disurvei dan bukan untuk dipilih. Dia untuk dilaksanakan, bukan untuk pilihan itu. Dia dilaksanakan. Saya bilang I love you itu I love you betul-betul. Ya. Saya mengatakan I love you full all. Ya. Oleh karena tadi ada yang mengatakan kayaknya di Hizbut Tahrir kok tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa. Tindakannya tidak pernah real, tidak pernah konkret, hanya seminar-seminar terus. Saya akan membalik, sebenarnya tindakan seperti saat ini, hari ini tindakan konkret, ini tindakan real, ini proses pembinaan masyarakat, ini proses pencerdasan masyarakat, dan menurut saya ini proses pendidikan politik yang benar-benar real, daripada partai politik itu sendiri, kalau yang dikejar hanya kursi saja. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi publik refleksi pergantian tahun menuju Indonesia bebas krisis dengan syariah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian dan tahun dengan tema menuju Indonesia bebas krisis dengan syariah. Rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa peduli pada seluruh problem, seluruh persoalan kaum muslimin, yang dengan kepedulian itu kita betul-betul mewujudkan sebuah citra bahwa kaum muslimin adalah satu tubuh, satu sama lain saling menguatkan, saling membantu dan saling menolong. Jangan sampai kita seperti apa yang diindikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa saja yang bangun pagi hari, setiap harinya dia tidak pernah membicarakan urusan kaum muslimin, maka mereka itu tidak termasuk dari golongan kaum muslimin. Na'udzubillah. Berikutnya akan kita dengar satu pemaparan kontribusi umat Islam terhadap Indonesia masa depan oleh keynote speaker Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Dan kepada Bapak Amin Rais, waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadar Rasulullah, ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah wa jahada fillahi haqqo jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, pimpinan Hizbut Tahrir DIY maupun hadirin hadirat, para anggota simpatisan Hizbut Tahrir yang saya hormati, saya cintai, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan keynote speech atau pidato kunci. Walaupun sesungguhnya mau saya sampaikan itu sebagian sudah diambil oleh Mas Rosid Supriyadi, jadi saya sudah didahului beliau. Sesungguhnya ya tadi itu pidato kuncinya itu. Nah, karena itu yang mau saya sampaikan ini adalah footnote, catatan kaki ya, atau ta'liqat dalam bahasa Arabnya itu, dari pidato yang singkat tapi sudah sangat bagus tadi ya. Anda kata saya kemudian sekarang mohon diri, itu sudah cukup tadi, itu sudah kena masalahnya ya. Saudara, tadi Mas Rosid sudah membentangkan betapa kaya rayanya bangsa kita ini, tetapi kita melihat sebuah paradoks, sebuah ironi. Negerinya itu sangat makmur, sangat subur, tapi rakyatnya itu menderita kemiskinan abadi, kemiskinan yang enggak putus-putus ya. Kemudian dalam Transparansi Internasional November kemarin ya, tahun yang lalu, baru 2 bulan, itu dibuat indeks korupsi. Kemudian dari 25 negara Asia Pasifik, kita ini nilainya dari angka 10 kita dapat 2,2, nomornya juga 21, jadi sama dengan Asian Games itu ya. Di bawah Filipina. Filipina itu sering disebut sebagai the segment of Asia, bangsa Asia yang sakit. Itu pun di atas kita. Nah, kita bukan bangsa sakit lagi. Kita bangsa Ya, mungkin hampir sekarat. Hampir Pak, ya. Jangan sekarat dulu Pak ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Terus kalian, saya sering ikut seminar ke luar negeri, apakah itu di Asia Pasifik maupun di Eropa. Kemudian yang akan saya share, saya bagi pengalaman dengan saudara-saudaraku di sini adalah bahwa bagi bangsa-bangsa lain, negeri kita ini seperti tidak punya bobot. Bobot politik ringan, bobot ekonomi ya discounted, enggak dihitung. Bobot militer juga ya juga enteng. Bobot diplomasi juga mungkin ya 1 ons atau 2 ons, ya, ringan sekali. Lantas bobot ilmu teknologi juga masih sangat jauh. Sehingga saya biasanya kalau seminar di luar negeri itu, selesai seminar, wartawan-wartawan itu merhubung utusan dari Malaysia, dari Korea, dari Turki, dari Iran, dari Mesir dan lain-lain. Cuma saya ini gak pernah diinterview oleh wartawan itu ya. Saya pikir kurang ajar mereka itu ya. Padahal kalau ditanya saya juga bisa menjawab, ya saya baik-baikkan Indonesia. Tapi mereka sudah tahu ya paling apa yang bisa diceritakan oleh utusan Indonesia. Paling-paling ya, ya kemelaratan, pengangguran, ekologi yang rusak dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, karena itu saya ingin memberikan potret kepada saudara-saudara sekalian bahwa dilihat dari angle manapun, kita ini belum menggembirakan. Dan memang saya melihat mengapa kita melarat tidak habis-habis, itu sebabnya sudah ditunjukkan oleh Mas Rosid Supriyadi tadi, oleh karena bangsa yang besar ini itu tidak berpenampilan majikan, tapi berpenampilan sebagai pelayan atau jongos terhadap kepentingan asing. Ini betul-betul luar biasa. Di Amerika Latin ada orang namanya Hugo Chavez, dia adalah presiden dari Venezuela. Ini sangat terkenal, tidak takut sedikit pun dengan George Bush. Dia pidato di PBB mengatakan George Bush itu iblis besar. Kemarin pidato di podium ini, sekarang bau tengeknya masih. Jadi luar biasa. Ya. Evo Morales, perjaka tua, belum kawin, umur 48 tahun, presiden Bolivia, itu mampu mengamankan sumber daya alamnya dan memukul balik kepentingan Exxon Mobil, kepentingan Shell, Petrobras, dan lain-lain. Nah sekarang bandingkan tokoh-tokoh itu dengan tokoh dari sebuah negeri ya, yang mau menerima George Bush itu sampai kebun rayanya dibabat, dibuat helipad 2 biji, itu pun gak dipakai. Luar biasa. Jadi saking takutnya pemimpin tadi itu melihat George Bush sebagai majikan besar, sebagai pendek kata, wah penting sekali ya. Bahkan di SCTV saya lihat dikatakan pemimpin itu nampaknya agak nervous, panik menunggu kedatangan George Bush, sampai berkali-kali mengelap peluhnya itu. Padahal waktu itu Bogor itu musim hujan, cuacanya dingin, tapi badannya panas karena takut salah menerima sang majikan itu ya. Nah saudara-saudara, kemudian lebih gawat lagi ketika press interview, saudara saya ini mengatakan bahwa sebaiknya krisis Irak itu dikembalikan kepada komunitas internasional. Wah, saya di interview media Indonesia mengatakan itu adalah ucapan dari seorang pemimpin yang tidak merdeka. yang menghancurkan Irak itu Amerika. Yang merusak Irak Amerika. Yang melakukan kejahatan perang, menghabiskan ratusan ribu Irak gak berdosa, itu Amerika. Tiba-tiba dia mengatakan dunia harus ikut membenahi masa depan Irak. Ini kalau bukan, ya udahlah, ini gak terlalu jauh ya. Nanti Anda simpulkan sendiri, saya gak enak ya. Jelas kalian? Nah, jadi yang hilang dari negeri ini itu adalah yang namanya kemandirian. Ats-tsiqah 'ala nafs, rasa percaya diri itu yang hilang. Kita takut sama Amerika. Walaupun bulan depan saya mau ke Amerika, tapi bukan melihat bus. Saya diundang Columbia University untuk ceramah mengenai Islam dan pembangunan, ya saya itu bus sendirilah, dan dia sudah ditolak orang Amerika, jadi gak apa-apa ya. Nah sekalian, nah karena itu saya ingin sekali membidik salah satu sebab mengapa kita ini jadi bangsa du'afa, bangsa masakin, bangsa fuqara, bangsa mustad'afin ya. Mengapa kita ini menjadi beggar nation ya. Jadi bangsa peminta-minta kemana-mana, tangannya menengadah begini. Minta utang ke IGGI dulu. Minta utang ke Paris Club. Minta utang ke CGI. Minta utang ke ya World Bank, ke IMF dan lain-lain. Ini adalah sebuah bangsa yang ya dulu IMF itu Indonesia minta pulus ya IMF itu. Karena memang kita ini tangannya di bawah. Nah karena itu saudara-saudara, menurut saya ya, kalau kita kembali ke Al-Quran ya, itu yang hilang dari bangsa Muslim yang besar ini dan juga para pemimpinnya, itu adalah yang pertama soal kemandirian ya, sehingga kita seperti layang-layang putus ya. Dan mengapa kita tidak mandiri? Mungkin karena iman kita juga di bawah standar, amal soleh kita juga kurang banyak. Tadi sudah dibaca oleh korek kita tadi ayat yang kita semua sudah hafal ya, itu Al-A'raf 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas sama walakin kadzabu fa'akhudnahum bima kanu yaksibun. Kemudian kalau ini dipadukan dengan ayat 55 surat An-Nur, maka akan lebih jelas lagi. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilu salihati lastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wayumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani lasyrikuna bisyai'a waman kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Jadi janji Allah itu bukan seperti janji partai politik atau janji pemimpin ya. Ke kampanye kayak iya-iya oh ya. Begitu sampai duduk di kursi ya lantas sudah lupa ya. Allah berjanji ya. Allah membuat janji kepada orang-orang beriman di antaramu dan yang beramal soleh, niscaya Allah akan berikan istikhlaf. Jadi ini apa? Tadi saya buka internet ya, dari markas besar Hizbut Tahrir. Jadi inna qiyam Hizbut Tahrir kana istijabatun li istijabatan liqaulihi ta'ala wa takum minkum dan seterusnya ya. Tadi saya bilang loh kok mirip-mirip Muhammadiyah ya. Jadi semboyan Hizbut Tahrir itu adalah wal takum minkum ayat 104 Ali Imran. Saya pernah jadi ketua PP Muhammadiyah. Dalam kalangan warga Muhammadiyah, ayat itu disebut ayat Muhammadiyah, yaitu ayat kita semua. Itu lucu-lucu saja. Wa takum minkum ummatu yad'una ilallah wa ya'muruna bil ma'ruf dan munkar wa ulaika humul muflihun. Pada tingkat tertinggi yang namanya high level corruption atau grand corruption, korupsi sejati, atau state hijack corruption, korupsi yang menyandra tengkuk negara, itu adalah korupsi yang dilakukan oleh para penguasa di level atas, ya, yang menundukkan kepentingan bangsa ini dan dicaoskan, diberikan, dihadiahkan untuk kepentingan asing lewat korporasi-korporasi asing itu. Nah, sekarang untuk lebih cetha atau jelasnya, dalam literatur korupsi itu dikatakan bahwa kepentingan asing itu, tadi disebut oleh Mas Rosid, itu bisa membeli undang-undang, bisa membeli kepentingan politik. Sehingga kalau Anda perhatikan, ini disebut oleh Mas Rosid, undang-undang mengenai air, listrik, migas, non-migas, penanaman modal, pelayaran ke pelabuhan, and what have you, apa saja, itu semuanya menguntungkan orang asing dan merugikan secara celaka bangsa Indonesia sendiri. Itu adalah korupsi yang luar biasa. Nah, KPK ini itu beraninya cuma korupsi taman kanak-kanak sama korupsi ya SMP lah. Ya. Jadi ya yang enteng-entengan, ya. Misalnya pejabat yang dapat parcel harus lapor, kalau lapor awas. Ya hanya begitu. Atau ada anggota DPR membuat SPJ, perintah apa? Perjalanan dinas itu mestinya cuma 3 hari, tapi dibuat 7 hari. Itu juga korupsi. Tetapi saudara-saudara, ada yang lebih gawat lagi yang dikatakan oleh Mas Rosid tadi. Saudara-saudara, kerugian bangsa ini, ya, karena raibnya kekayaan pertambangan, kehutanan dan apa kekayaan laut kita itu beribu-ribu triliun. Mengapa Marcos jatuh? Karena korupsi tingkat tinggi. Ya. Mengapa Lono jatuh? Mengapa Idi Amin? Mengapa Taksin jatuh? Karena korupsi tingkat tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Amin, siapa yang mampu korupsi gila-gilaan? Jawabannya, ya mereka yang sedang berkuasa. Kalau saudara mau korupsi apa? Saudara ini cuma rakyat kecil, ya. Gak ada gambarnya, ya, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ini betul, ya. Jadi apa? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada adagium namanya power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, kekuasaan yang mutlak yang gede juga pasti akan korupsi secara gede dan secara mutlak juga. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau Anda sebagai para aktivis simpatan Hizbut Tahrir, itu kalau bisa membidiklah masalah itu di jantung permasalahan. Ya. Kalau Anda hanya membidik siapa itu Khairuddin, apa itu yang melaporkan itu, yang 10 juta apa berapa itu, Anda membidik ya anggota DPR atau bupati mana, itu adalah korupsi ecek-ecek. Memang itu harus kita berantas. Rishwah itu juga masuk neraka gitu. Tetapi on top of everything, dikatakan Mas Rosid tadi, korupsi mbahnya korupsi itu yang dilakukan oleh kekuasaan sendiri. Saudara, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi ila Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini dijamin Allah rizkinya. Allah memberikan karunia diletakkan dalam perut Pulau Jawa itu berjuta-juta barel minyak untuk puluhan tahun ke depan buat bangsa Indonesia yang kebetulan ada di Pulau Jawa ini. Itu adalah untuk kita sendiri. Tetapi blok Cepu yang akan dijarah sampai 30 tahun mendatang sudah kita berikan ke Exxon Mobil. Padahal sebentar lagi saya selesai ya. Padahal para geolog Indonesia mengatakan itu sesuatu perannya yang mudah sekali kita anak-anak bangsa bisa. Tidak usah bule-bule Amerika yang nanti keuntungannya dikirim ke Israel untuk menghancurkan bangsa Palestina. Ya. Terus kalian, ini terakhir, tolong Hizbut Tahrir, ya. I love Hizbut Tahrir, ya. Ya. Itu bidiklah masalah yang cerdas. Buka Al-Quran, konfrontasikan dengan kenyataan dunia. Insya Allah we are on the right track. Jangan mudah dikibulin oleh suami ngibulin. Nah, jadi saya kira sekian. Saya diberi peringatan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi. Cuma jam 11 Ted saya harus pergi ke Solo. Tapi saya akan bertahan sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum menginjak acara yang selanjutnya, yaitu ceramah dan tanya jawab, kepada seluruh peserta yang ada di tribun, mohon untuk sedikit merapat supaya yang bawah ini bisa ikut duduk di atas, ya, sehingga jalannya ceramah dan tanya jawab ini bisa berjalan dengan nyaman. Kepada Ustadz Oni Noviandi selaku moderator, Bapak Amin Rais selaku keynote speaker, Bapak Munarman selaku pembicara satu, dan Bapak Insinyur Dwi Condo Tiono selaku pembicara dua, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul di sini dalam sebuah acara refleksi pergantian tahun yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Sekali lagi bahwa kita tahu bersama persoalan bangsa kita sudah lumayan banyak, solusinya juga sudah lumayan banyak, tapi juga tetap masalah juga banyak gitu. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang menjadi bagian terbesar dari komunitas bangsa ini mempunyai sebuah tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan bangsa ini. Atas dasar inilah Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan acara ini, refleksi pergantian tahun, dan insya Allah kita menemukan solusi yang luar biasa, solusi yang jitu dari berbagai persoalan yang telah diungkapkan tadi, baik dari Ustadz Muhammad Rashid Supriyadi atau Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kita masuk pada pembicara yang pertama saja. Saya bacakan biografi beliau. Nama beliau Munarman, alamat beliau Pondok Cabe, Jakarta. Agama Islam. Status setelah menikah. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pekerjaan 99 tahun 2000 menjadi PJS Direktur LBH Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Tahun 2000 sampai 2001 Koordinator Kontras. 2002-2006 Ketua YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Tahun 2006 sampai sekarang Ketua An-Nasr Institut Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Umat. Moto hidup beliau, hidup mulia atau mati syahid. Pada Bapak Munarman saya persilahkan waktu mungkin cukup 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat, dan saya yakin ini akan membawa manfaat. Baik, saya diminta panitia untuk berbicara sambil berdiri rupanya. Saya akan membawakan topik sebetulnya tentang apa yang sudah diungkap oleh tadi Ketua DPD 1 HTI Yogyakarta maupun oleh Pak Amin sebetulnya. Kalau tadi Pak Amin berbicara pointers-pointers yang sudah merupakan intinya, mungkin slide saya ini hanya sekedar menggambarkan bagaimana detailnya. Jadi modus operandi dari sebuah kerja, apa yang dikatakan oleh Pak Amin maupun oleh Mas Rosid tadi. Kenapa sebetulnya bangsa ini, kenapa sebetulnya rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bisa terpuruk demikian parah. Kita akan lihat slide pertama. Ini kondisi saat ini yang tergambar sekarang ini sebetulnya ini, ya. Kita ini secara ekonomi, ya, secara ekonomi kita dijerat oleh sebuah sistem, ya. Dijerat oleh sebuah sistem ekonomi yang bernama kapitalisme global. Yang sekarang ini turunannya sudah menjadi apa yang disebut dengan neoliberalisme. Secara politik, ya, yang disebut-sebut oleh Pak Amin tadi sebagai bangsa yang menyambut majikannya tadi, kita dikungkung oleh sebuah politik imperialisme. Secara budaya kita mengekor, ya, mengekor pada sebuah kebudayaan jahiliyah sebetulnya. Jadi lengkaplah sudah sebetulnya penderitaan nasib negeri-negeri muslim yang ada di seluruh dunia. Kita bisa perhatikan hampir semua negeri-negeri muslim itu di bawah sebuah sistem besar yang demikian dahsyat. Ekonominya sudah menjadi bagian dari sebuah sistem ekonomi global yang bernama kapitalisme. Politiknya sudah terjerat dalam sebuah politik imperialisme. Mereka menerapkan sistem politik demokrasi sekuler, ya. Dan secara budaya, mereka tiap hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu dijejali dengan budaya-budaya jahiliyah tadi. Mulai dari orang yang tidak, sebetulnya budaya itu, kenapa saya katakan budaya jahiliyah? Kalau peradaban manusia kan dari yang tidak berbaju menjadi berbaju. Nah sekarang jadi tidak berbaju lagi kebudayaan itu. Tiap hari kita dijejali, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Itu sistem budaya yang ada. Kita dijejali dengan berbagai macam hiburan yang membuat orang tadi apa? Sehingga orang dengan sistem ekonomi yang kapitalistik itu, dengan sistem politik yang sekuler, dengan dijejali budaya seperti itu yang membuat tadi sebetulnya kenapa orang tertarik atau terseret atau melakukan secara sengaja apa yang disebut dengan korupsi tadi. Karena korupsi sebetulnya dalam sebuah sistem ekonomi kapitalisme itu dia inherent, dia melekat, ya. Korupsi itu melekat dalam sebuah sistem ekonomi kapitalisme itu. Bukti cukup banyak, misalnya bukan cuma Indonesia, bahkan Amerika Serikat pun misalnya dia tidak mampu. Kalau kita pernah membaca koran atau nonton televisi, kita ingat kasus Enron. Sampai hari ini tidak terungkap kasus Enron itu seperti apa. Itu korupsi tingkat tinggi di Amerika. Karena melibatkan pejabat tingginya, melibatkan wakil presidennya, juga tidak disentuh. Jadi sebetulnya sistem ekonomi itu sama saja. Di Amerika sekalipun itu tidak bisa disentuh. Di Inggris, ya, perusahaan yang menyuap ketika terjadi proses pembelian Tang Scorpion, itu juga tidak pernah diungkap. Kasus bibit yang di Sulawesi, bibit apa namanya? Bibit unggul itu, ya, ada bibit unggul waktu itu, perusahaan apa namanya saya lupa. Macintosh atau apa. Itu juga melakukan penyuapan juga tidak disentuh oleh hukum. Ya. Jadi sebetulnya sistem secara sistem ekonomi, secara ekonomi apa yang disebut dengan korupsi itu melekat. Secara politik di Amerika sekalipun, para senator, para anggota DPR di Amerika itu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja di Amerika dengan imbalannya apa? Proyek-proyek yang digolkan oleh negara. Itulah kenapa tadi menjawab Exxon bisa dapat minyak, cadangan minyak di Indonesia. Itu jawabannya kenapa Freeport bisa mendapatkan emas di Jayapura. Karena apa? Negaranya sudah menjadi alat dari para pemodal di Amerika Serikat. Itu bayaran bagi atau tagihan rekening yang ditagihkan oleh para pengusaha kepada para politisi di Amerika. Siapapun yang mau jadi senator, jadi presiden, itu biayanya dari para pengusaha di Amerika Serikat. Bayarannya yaitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat masalah kita di Indonesia, sebetulnya korupsi itu hanya salah satu masalah yang tampil keluar sekarang ini. Bank Dunia dia menyatakan mengkritik angka korupsi di Indonesia, tetapi Bank Dunia turut memberikan peluang bagi korupsi terjadi di Indonesia. Sebab selama puluhan tahun Bank Dunia mendiamkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah itulah kondisi kita, kondisi negeri-negeri muslim di seluruh dunia. Jadi kita dalam melihat problem yang ada sekarang ini, Indonesia itu adalah sebuah fakta nyata yang di depan mata kita. Tetapi kita harus melihat lebih jauh secara keseluruhan, secara global, bahwa itu juga terjadi di seluruh negara muslim yang ada di dunia sebetulnya. Kita lihat secara ekonomi kita didesakkan dengan pasar bebas, kemudian BUMN kita dipaksa untuk privatisasi, pendidikan dipaksa untuk otonomi dengan sekarang ini rencana untuk apa namanya badan hukum perguruan tinggi, badan hukum milik negara, yang otomatis konsekuensi logis dari privatisasi pendidikan ini adalah orang miskin dilarang sekolah. Karena apa? Konsekuensinya dengan pendidikan diprivatisasi, itu biaya pendidikan diserahkan kepada masyarakat dan dia otomatis menjadi tinggi. Jadi negara tidak lagi membiayai pendidikan. Negara tidak lagi membiayai pendidikan. Yang membiayai pendidikan siapa? USAID. Karena itu USAID buka American Corner di 9 perguruan tinggi Islam di Indonesia, perguruan tinggi Islam negeri. American Corner dibuka, biaya apa? Beasiswa dibuka, bantuan-bantuan program penelitian diberikan. Akhirnya apa? Dari cikal bakal pendidikan itulah yang merupakan jenjang, ya, yang merupakan jenjang bagi setiap individu untuk bisa melakukan aktivitasnya, itu sudah terbaratkan juga akhirnya. Jadi kita itu rusaknya udah sampai ke tingkat yang sedemikian parah. Ya. Kesehatan juga begitu. Dipaksa untuk menjadi sebuah layanan yang diurus oleh masyarakat sendiri. Sehingga orang miskin juga dilarang sakit. Istilahnya kira-kira begitu. Budaya tadi sudah disebutkan hedonisme, ada industri media yang terus-menerus menggempur kita setiap hari di kamar tidur kita, di kamar yang bahkan paling pribadi, kalau orang-orang kaya, orang-orang ini kan bahkan anak-anak kos kan punya TV itu, digempur tiap hari kita dengan budaya yang hedonistik itu. Setiap hari kita digempur, kita tidak merasa itu. Kita tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah gempuran. Kita merasa itu sebuah kesenangan hidup. Tapi kita digempur dengan nilai-nilai kapitalisme itu. Kita dipaksa untuk supaya tertarik mengikuti gaya hidup yang dalam tanda petik modern. Slide berikutnya. Nah, kenapa itu terjadi? Sebetulnya yang terjadi fakta yang ada di dunia sekarang ini, kalau kita lihat struktur sosial itu yang sebelah kiri ya. Jadi lapisan masyarakat yang miskin itu kan paling besar. Kemudian ada lapisan menengah, lapisan orang kaya. Itu struktur masyarakat di dunia juga begitu. Di Indonesia juga begitu. Tetapi struktur ekonomi kebalikannya. Sumber daya ekonomi yang paling besar itu justru dikuasai oleh segelintir orang. Sementara masyarakat yang jumlahnya sangat banyak dalam struktur sosial, dia hanya menguasai struktur ekonomi yang kecil, yang paling sebelah kanan, segitiga kanan sudut bawah kecil. Ya. Nah, untuk mempertahankan sistem seperti itulah sebetulnya, supaya orang miskinnya tetap banyak. Kenapa supaya orang miskin tetap banyak? Supaya bisa diperbudak. Supaya orang hanya bisa bekerja saja, supaya orang bisa dikendalikan. Sebab kalau orang masing-masing sama kekayaannya, biasanya orang gak mau dikendalikan oleh orang lain. Karena itu tetap dipertahankan struktur yang demikian, struktur masyarakat, struktur sosial yang demikian, struktur ekonomi tetap dipertahankan demikian. Dengan cara apa? Dengan cara sistem politik yang sekuler, dengan sistem hukum. Tadi itu yang menjawab kenapa sebetulnya banyak sekali perundang-undangan kita dibuat dan didrafting, ya, direncanakan artinya oleh sebuah kekuatan atau yang disebut dengan konsultan asing. Kita lihat berbagai macam undang-undang. Sekarang ini DPR sedang membahas rancangan undang-undang untuk merubah ini, ya, merubah sama sekali rancangan undang-undang penanaman modal. Yang di dalam undang-undang itu tidak ada satu sektor pun yang dilindungi atau yang dilarang untuk dimasuki oleh modal asing. Tidak ada. Jadi semua industri, semua sektor ekonomi, mulai dari jualan tempe mungkin di kaki lima, itu boleh dimasuki oleh modal asing. Jadi kita itu nanti cuma jadi pembeli sama jadi kulinya aja. Kuli angkut barangnya, kemudian hasil angkut barang, kita ngangkut-ngangkut barang itu nanti dibeliin dengan barang yang pengusaha-pengusahanya dari luar semua. Itu rancangan undang-undang penanaman modal yang sedang dibuat, yang sedang digodok oleh DPR sekarang. Jadi jelas sekali bahwa struktur ekonomi, struktur sosial dipertahankan. Untuk mempertahankan itu, modus operandinya salah satunya dengan cara membangun sebuah sistem hukum yang disebut sekarang istilahnya memang keren. Membuat banyak aktivis dan banyak para intelektual, akademisi itu terlena dengan apa yang disebut dengan reformasi hukum. Padahal saya baca dalam laporan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005, itu pemerintah Indonesia melaporkan kepada PBB tentang pelaksanaan pembangunan milenium, namanya MDG, Millennium Development Goals. Jadi Indonesia itu meratifikasi tujuan-tujuan pembangunan yang sepenuhnya tunduk dan ditetapkan oleh PBB. Nah, MDG ini sebetulnya diadopsi PBB dari apa? Dari sebuah traktat, dari sebuah dokumen yang dihasilkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, semua negara-negara yang sebetulnya sudah menjadi penguasa dunia. Jadi Indonesia mau tidak mau sebetulnya mengikuti jalan Amerika sekarang ini, mengikuti jalan negara-negara Eropa Barat yang sekarang dengan alat yang namanya PBB, Indonesia mau tidak mau harus mengikuti itu. Di situ disebutkan bahwa untuk, karena Indonesia masih kekurangan modal, untuk itu diperlukan sebuah investasi asing masuk ke Indonesia. Untuk menjamin investasi ini diperlukanlah sebuah kerangka kerja yang bernama reformasi hukum. Itu dalam laporan pemerintah Indonesia kepada PBB. Artinya reformasi hukum yang dituju dan dibuat oleh Indonesia ini sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan dan melayani modal asing. Jadi gak ada sebetulnya reformasi itu untuk kita. Itu omong kosong semua. Memang istilahnya bagus-bagus dan dibuat seakan-akan istilah itu sangat netral, ya, akan menguntungkan kita semua. Tetapi itulah kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh sebuah kekuatan global. Jadi ada sebuah kekuatan modal internasional, ya, mereka melakukan investasi. Investasi itu yang paling banyak di wilayah itu di wilayah sumber daya ekonomi, di wilayah sumber daya alam, ya. Kemudian ada buruh murah. Jadi yang dibawa buletan 2 yang dibawa itu adalah mekanisme ekonomi, cara orang melakukan proses produksi ekonomi. Jadi maksud saya di situ adalah sebagai sebuah negara yang terjajah, fungsi negara yang tadi saya sebutkan itu hanya menyediakan, fungsi negara jajahan yang di kotak sebelah kanan bawah itu, ya, itu fungsinya menyediakan legal framework, kerangka hukum. Kerangka hukum untuk apa? Untuk melindungi modal internasional yang berinvestasi sebetulnya. Berinvestasi di sektor ekonomi. Tugas negara menyediakan kerangka hukum dan menyediakan buruh murah. Buruh murah dilahirkan dari mana? Dari sistem pendidikan tadi. Ya. Karena tadi pendidikannya mau diprivatisasi, jadi orang miskin dilarang sekolah. Jadi yang kuliah-kuliah itu nanti cuma orang yang kaya-kaya saja. Nah, karena pendidikannya hanya kelas menengah, tentu saja bayarannya murah karena enggak punya keterampilan. Jangan harap jadi pemimpinnya, jadi manajernya, jadi kuli aja. Jadi buruh kasarnya yang tamat-tamat SMA itu. Nah, itulah fungsi negara. Jadi sistem pendidikan yang disebut-sebut dengan link up antara sistem pendidikan dengan sistem ekonomi itu, ya itu sebetulnya. Itu tidak lebih dari politik etis waktu zaman Belanda kalau kita ingat. Di mana fungsi sekolah-sekolah Belanda itu hanya menyediakan tenaga klerk, ya, tenaga administrasi murah bagi pemerintah Hindia Belanda. Nah, sama sekarang terjadi lagi. Sekarang ini terjadi lagi itu. Begitulah, gak jauh beda sebetulnya, tidak ada yang berubah. Yang berubah itu cuma istilah, cuma alatnya. Kalau zaman Hindia Belanda gak ada internet, kalau sekarang pakai internet lamarnya kan. Jadi seakan-akan keren, padahal cuma jadi kuli juga tetap. Nah, kira-kira begitu. Jadi fungsi negara tadi difungsikan untuk menyediakan tenaga kerja murah, buruh murah, dan difungsikan untuk sekedar menjadi konsumen, jadi pasar konsumen negara-negara jajahan itu. Nah, itulah fungsi dari sebuah negara. Kenapa negara-negara itu maju, negara jajahan itu mau melakukan itu, mau menyediakan buruh murah, hanya menyediakan diri jadi pasar, hanya menyediakan diri untuk menjadi apa, penyedia kerangka kerja hukumnya. Kenapa? Karena dia diberi hutang, terkait dengan hutang. Jadi panah yang sebelah kanan sekali itu dia terkait hutang. Terkait hutang dari mana? Dari lembaga-lembaga internasional, IMF, Bank Dunia, dan CGI, serta negara-negara donor. Nah, negara-negara donor itu memberi hutang dari mana? Dari lembaga keuangan internasional dan dari negara-negara pendonor. Nah, negara-negara pendonor itu dari mana dia bisa bekerja begitu? Kenapa dia, para politisi di negara-negara maju itu, di negara-negara seperti Amerika Serikat itu, mau melakukan itu? Ya karena dia, tadi saya bilang, dia dibiayai. Ketika dia masuk kekuasaan, dia dibiayai oleh pengusaha-pengusaha besar di negara mereka masing-masing, yang imbalannya mereka harus menjalankan menjadi semacam tenaga pemasaran, marketing ke negara lain. Ya, kita ingat kunjungan Condoleezza Rice ke Indonesia, itu kemudian tak lama kemudian Blok Cepu diserahkan. Nah, sekarang ini kalau kita baca running text pagi tadi di Metro TV, Exxon pun sedang berusaha untuk menegosiasikan Blok Natuna. Jadi ini akan terus-terusan ini. Ya, Jayapura sudah hilang, Blok Cepu sudah hilang, Natuna sekarang sedang negosiasi, dan saya yakin pasti akan diberikan oleh SBY. Gak mungkin SBY berani nolak. Kita berani taruhan, pasti diberikan oleh SBY. Karena sudah terbukti tadi dikatakan oleh Pak Amin, ya, cara dia menyambut majikannya itu sudah sangat berkeringat, sangat ketakutan. Bahkan waktu konferensi pers bersama di Istana Bogor setelah pertemuan, ketika ada wartawati dari TV7 menyatakan, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia? Belum selesai sang wartawan menanyakan pertanyaannya, Josh Bush dengan gagah dan lantang langsung motong pertanyaan. Lah, ini hasilnya. Jadi ini anak didik saya. Bahasa politik itu begitu sebetulnya. Ini kacung saya nih, sudah jadi sekarang. Kacung saya ini sudah jadi presiden. Jadi saya sudah aman nih sekarang. Kira-kira begitu. Ya. Jadi enggak sungkan-sungkan. Jadi menurut saya dalam waktu tidak, dalam 2,5 tahun sisa masa pemerintahan SBY, yang mudah-mudahan tidak terpilih lagi ya, menurut saya. Saya doakan tidak terpilih lagi. Ini akan menghabiskan sumber daya alam kita, menghabiskan sumber daya alam, dan membuat berbagai macam undang-undang untuk melayani dan meladeni majikan-majikan mereka dari luar tadi, yaitu modal internasional. Ya, karena dia sudah mengakui, para pemimpin kita ini, para ekonom juga, ya, yang sebagian besar dari Universitas Indonesia dididik oleh sebuah apa yang disebut dengan mafia Berkeley, dididik untuk merendahkan dan membuat bahwa Indonesia itu tidak berdaya. Ya, baik secara argumen-argumen, kita lihat misalnya ketika tsunami, ketika banyak orang minta, inilah kesempatan untuk minta potong hutang, tiba-tiba Menteri Keuangannya dan siapa saya lupa, ada dua orang yang menyebutkan, wah kalau kita minta potong hutang, minta dihapus hutang, kita akan turun rate-nya. Apa urusannya rate dengan nasib rakyat? Dia lebih peduli dengan rate, dengan citra, dengan angka, dengan apa, dengan image yang dibangun oleh media massa dibandingkan dengan nasib rakyatnya. Ya, jadi memang aneh, dan termasuk presidennya sekarang jadi presiden salon. Dia lebih suka penampilan daripada bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Nah, kita lihat misalnya, coba juga ada yang terus-menerus membuat bangsa ini tidak percaya diri sebetulnya, yaitu yang saya sebut di situ, apa yang disebut dengan civil society. Civil society ini terjemahannya dalam konteks Indonesia yaitu media massa dan LSM lokal. Bukan saya mendiskreditkan, tetapi sebagai mantan aktivis LSM, saya tahu persis bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi memang kita itu dulu itu LSM-LSM itu memang menerima program-program dari luar, ya, dibiayai dari luar. Yang fungsinya apa? Mengkritik terus-menerus pokoknya. Kamu kerja kamu itu kritik aja. Nah, dari kritik inilah disambut oleh media massa, ya, yang sampai akhirnya dikeluhkan sendiri. Jadi sebetulnya yang berantem di media massa, di koran-koran itu sebetulnya adalah antara sesama antek sebetulnya, ya, sama-sama antek itu, antara antek berantem. Memang dibuat begitu, memang dibuat begitu. Karena apa? Memang di atas itu semua ada sebuah kekuatan yang sangat berbahaya, yang sejak 80 tahun yang lalu Henry Ford, ya, pendiri perusahaan mobil Ford itu, Henry Ford itu sudah menuliskan. Yang sayangnya di Indonesia baru 80 tahun kemudian bukunya terbit, yang judulnya sekarang International Jewish ya. Itu coba cari di toko-toko buku-buku, warnanya coklat, gambarnya ada orang yang apa, orang bule begitu ya, kayak nenek-nenek sihir gitu kira-kira muka di gambar itu. Nah itu memang semua sudah diprediksi begitu. Jadi Henry Ford sudah menuliskan ada sebuah kekuatan jahat, kekuatan iblis yang menguasai dunia, yang menggunakan tangan-tangan pemerintahan negara-negara barat yang berhasil sudah mereka kuasai untuk mengendalikan ekonomi global ini. Itulah yang disebut dengan Zionisme internasional itu sebetulnya. Ya. Jadi itu yang dikerjakan sekarang ini. Kenapa mereka tunduk? Karena semua biaya-biaya itu berasal dari luar, ya. Yang namanya USAID, yang namanya Ford Foundation, yang namanya Asia Foundation, apalagi mereka bekerja di Indonesia itu sejak tahun 55, ya. Terutama Asia Foundation. Asia Foundation dan USAID, mereka sejak tahun 55 itu bekerja di Indonesia dan tugasnya merekrut orang. Merekrut orang untuk dididik sebetulnya. Dididik dan dikembalikan untuk supaya mereka menjalankan agenda dari pemodal internasional itu di negara mereka masing-masing, di negeri-negeri jajahan tadi. Nah kira-kira begitu yang sekarang ini kondisi yang terjadi. Jadi modus operandinya itu memang kalau digambarkan begitu kayaknya sederhana, tapi memang lebih rumit dari situ. Tapi ini untuk memudahkan kita memahami saja sebetulnya bagaimana mereka mengalirkan dana itu melalui tangan-tangan mereka dan menghisap kembali apa yang mereka hasilkan, yang sudah mereka hasilkan itu ke atas kembali. Jadi mengembalikan rentenya, mengembalikan ribanya kepada sebetulnya intinya modal internasional. Jadi gampangnya seperti itu lebih kurang. Kemudian juga neoliberalisme itu anti welfare state, ya. Dia anti yang disebut dengan negara kesejahteraan. Jadi negara itu dilarang untuk melakukan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Nah, karena itu saya heran sebetulnya. Dan ini agak terbalik dan sebetulnya omong kosong juga kalau boleh dikatakan omong kosong. Karena dengan sistem yang tadi, yang saya sebutkan tadi itu, dengan sistem ekonomi kapitalis yang tadi itu, kapitalisme global tadi itu, sangat tidak mungkin negara berperan sebagai negara penyejahtera. Karena apa? Karena secara prinsip dia anti dengan welfare state sebetulnya. Kemudian dia anti subsidi. Yang ketiga tadi pasar tenaga kerja murah, ya. Karena itu sekarang ini kalau kita perhatikan musim sangat gemar sekali perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga outsourcing karena dia tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan mereka. Jadi itu diserahkan kepada tenaga penyuplai tenaga kerja sebetulnya. Nah, jadi kira-kira begitulah cara kerja dan agenda-agenda yang sekarang ini sedang berlangsung di seluruh negara-negara, bukan negara, negeri-negeri muslim sebetulnya. Jadi umat Islam sekarang ini sebetulnya sudah saatnya tidak lagi mengurus apa yang disebut dengan Pak Amin, hal yang ece-ece tadi, yang kecil-kecil, tapi kita harus langsung menusuk ke jantungnya. Ke jantungnya itu apa? Mengubah sistem ekonomi global kapitalisme dan menghilangkan sekularisme dalam sistem politik. Saya pikir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Munarman yang telah memberikan fakta-fakta bagaimana modus operandi menghancurkan kita. Langsung ke pembicara yang kedua, saya bacakan biodata beliau. Nama beliau Dwi Chandra Triyono, alamat Perum Karangjati Indah 1, C2 nomor 38 Bantul, Yogyakarta. Tanggal lahir beliau Rembang, 8 Februari 1967. Pendidikan S1 Fakultas Pertanian UGM, S2 Magister Studi Islam UII, jurusan Ekonomi Islam. Sekarang beliau sedang menempuh program Doktor Ekonomi University Kebangsaan Malaysia. Pekerjaan beliau staf pengajar STI Hamfara Yogyakarta dan STAIN Surakarta. Moto beliau, hidup senang di dunia, mati masuk surga. Pada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mendapat tugas yang paling berat dari panitia. Kalau Mas Munarman tadi tugasnya membuat masalah, maka tugas saya adalah menyelesaikannya. Itu menurut panitia. Dan lebih berat lagi karena solusi yang diharapkan adalah solusi dari Islam. Makanya saya satu-satunya pembicara yang pakai kopiah. Tadi Pak Amin Rais sebenarnya sudah banyak memberi masalah dan juga sudah memberikan beberapa solusi. Istilah orang Jawa sudah terontong-terontong. Maka saya ingin lebih dalam lagi sesuai dengan tugas saya. Semoga tulisan saya bisa terbaca di slide. Jadi saya menyambung dengan Mas Munarman tadi. Kita sekarang ini rajin berbicara tentang krisis. Krisis dan krisis itu sebenarnya kalau tidak salah ingat sejak tahun 1997. Kalau zamannya Soeharto, paling rajin yang dibicarakan itu pembangunan, pembangunan, dan pembangunan. Nampaknya tidak ada hari tanpa pembangunan dan tidak ada hari di televisi kecuali Pak Harto mesti nongol itu. Dan pidatonya sudah hafal semua, pasti akan menyebut pembangunan Indonesia. Tapi sejak tahun 1997, mohon dibalik slide-nya, karena fotonya sudah sama dengan yang tampil. Slide-nya macet. Baik, sejak 1997 maka barulah wacana yang berkembang di Indonesia itu adalah wacana krisis. Kok berbunyi ya? Jadi mulai 1997 sebenarnya pembicaraan yang paling sering kita bicarakan dan barangkali paling sering muncul di televisi adalah pembicaraan tentang krisis, krisis dan krisis. Kalau kita kembali kepada bagaimana perjalanan krisis yang menimpa 1997, kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia kena krisisnya itu paling terakhir. Kalau diurutkan munculnya dari Thailand, merambat ke Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian juga ke Hong Kong, Taiwan, Korea, dan seterusnya, Indonesia itu paling akhir. Karena Soeharto pada waktu itu masih sering pidato, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Betul ya Pak Amin? Tiap hari mesti begitu. Tapi begitu Indonesia kena, ternyata tidak lebih dari satu bulan, Indonesia langsung ambruk, terpuruk, habis, berantakan. Dan ternyata walaupun kita paling akhir kena krisis, ternyata kita juga paling akhir dalam pemulihan krisis. Itulah hebatnya Indonesia. Jadi saya katakan di dalam tulisan saya, ada dua keunggulan Indonesia ketika kena krisis. Yang pertama keunggulan Indonesia adalah krisis yang menimpa Indonesia itu paling berat. Saya katakan dalam makalah saya, kenapa paling berat? Walaupun sebenarnya krisis ini kalau dalam tinjauan ekonomi itu adalah dimulai dari krisis nilai tukar, kemudian merambat ke krisis ekonomi, kemudian berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, dan seterusnya, dan akhirnya disebut sebagai krisis multidimensi, maka kita katakan inilah krisis yang paling berat mendera Indonesia. Dan Masya Allah, ternyata kita sudah kena krisis begitu berat, kemudian ditambahi, istilah saya dalam tanda petik, disempurnakan dengan bencana dan musibah yang menimpa Indonesia. Maka saya mengatakan krisis yang menimpa Indonesia itu nyaris sempurna dan melampaui ambang kepiluan hati kita. Rasanya kita sudah habis kering air mata kita untuk menangisi krisis dan musibah yang menimpa kita. Kurang apanya coba gitu. Tapi herannya kok masih hidup semua ya. Berarti sakti-sakti orang Indonesia. Dan paling lama karena sampai akhir 2006 ini belum ada tanda-tanda pemulihan. Yang terjadi justru sebaliknya. Angka-angka statistik menunjukkan kemiskinan tidak malah turun tapi malah meningkat. Walaupun pidatonya Pak Presiden kemarin katanya kemiskinan turun. Untungnya Pak Amin sudah mengkritik. Ini pembohongan publik. Berani ya Pak Amin itu. Alhamdulillah. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan bahwa krisis di Indonesia itu paling berat dan paling lama pemulihannya. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi tugas saya adalah terus bagaimana

kok saya jadi jurukamnya. Baik, karena waktunya sangat pendek, saya tuntut poin saja. Kalau memang kita sepakat bahwa sistem itu yang harus kita rubah, maka sistem itu bisa kita peras jadi dua. Kalau dalam makalah saya memang sistem itu kemungkinannya ada enam, yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, sistem pendidikan, kemudian yang ketiga enam adalah politik luar negeri. Nah, untuk menyederhanakan dan mempercepat pembahasan, saya langsung kepada dua hal yang bisa mewakili keenam sistem itu adalah sistem politik dan sistem ekonomi.